Jika kita kan pergi kembali ke masa silam, sejuta warna beri rasa yang dulu pernah kita lalui. Indah untayan suara mengisi sepi di relung hati. Sungguhkah kini semua telah berubah? Ku masih tak percaya. Diam dalam lamunan, coba kembali ke masa silam. Kau hati dalam suasana yang tak akan pernah kau lalui. Dan kau lihat mereka saling berdansa seakan selamanya. Inilah masa sebelum kau ada membuatmu terpesona. Kembali ke masa silam, sejuta warna beri rasa yang dulu pernah kita lalui. Dan kau lihat mereka saling berdansa seakan selamanya. Inilah masa sebelum kau ada membuatmu terpesona. Membuatmu terpesona. Membuatmu terpesona.